Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa'ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita masih membahas bab yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah dalam kitab tauhid, bab ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah terhadap kalimat syahadat la ilaha illallah. Naam. Dan di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat tersebut, qul, katakanlah, khitab ini tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat yang diucapkan, yang Allah perintahkan kepada beliau untuk mengucapkannya adalah hadhihi sabili. Ini adalah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, yang saya berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yang Allah azza wa jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah di atas al-ilm yang beliau dapatkan dari sisi Allah azza wa jalla. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah perintahkan Rasul untuk mengucapkan kalimat ini. Ini adalah jalanku, yang saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, yang saya dan pengikutku, maksudnya adalah berjalan di atas jalan tersebut. Sehingga itu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan kaum muslimin, minas sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, mereka berjalan di atas jalan yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, ma suci Allah dan saya bukan termasuk dari mereka orang-orang yang musyrik. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan kesesuaian disebutkannya bab ini, bab ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah, setelah beliau menyebutkan beberapa bab-bab yang sebelumnya. Naam. Beliau telah menyebutkan kita bab at-tauhid sampai dengan keutamaannya, demikian pula realisasi dari kalimat at-tauhid akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wala azab. Sampai beberapa ayat dan hadis-hadis yang telah dijelaskan dan dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah di dalam bab-bab yang sebelumnya. Sehingga disebutkannya setelah bab-bab tersebut, bab ad-da'wah menuju kalimat syahadah alla ilaha illallah, disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah annal musannifa rahimahullah lamma dzakara fil abwab as-sabiqati at-tauhid wa fadlahu. Al-musannif, pengarang kitab ini rahimahullah, tatkala telah menyebutkan bab-bab yang sebelumnya, yang berisikan tentang pembahasan seputar tauhid dan keutamaannya, wa ma yujibu al khaufa min diddihi. Demikian pula bab disebutkan secara khusus wajibnya seseorang untuk memiliki rasa khauf terhadap lawannya, yaitu kesyirikan. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, zakara fi hadzal babi annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika ay yaqtasira 'ala nafsihi. Beliau menyebutkan pada bab ini yang berisikan faedah untuk kita seluruhnya, bahwasanya tidaklah layak atau tidak selayaknya bagi seseorang yang telah mengetahui perkara-perkara tersebut, telah mengetahui pembahasan tauhid dan keutamaannya, telah mengetahui wajibnya seorang muslim memiliki rasa takut terhadap kesyirikan dari beberapa pembahasan-pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, alla yaqtasira ala nafsihi, agar dia jangan mencukupkan pada dirinya sendiri, agar jangan dia mencukupkan pengetahuan tersebut pada dirinya. Bal yajibu alaihi ay yad'a ila Allah taala, bahkan wajib atasnya setelah dia mengetahui itu seluruhnya untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah disertai dengan peringatan-peringatan yang baik, kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana ini adalah jalannya para rasul-rasul dan pengikut-pengikut mereka. Para rasul-rasul Allah, mereka berjalan di atas jalan yang di atasnya berjalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di jalan Allah azza wa jalla. Ketika rasul tersebut telah wafat, maka ada di antara umatnya yang meneruskan dakwahnya, mengajak orang-orang yang hidup setelahnya untuk berjalan di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya. Demikian seterusnya hingga diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga wafatnya beliau, umat beliau juga demikian berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah adalah termasuk dari amalan para nabi dan para rasul dan pengikutnya. Bahkan di atas amalan inilah para pengikut nabi dan rasul tersebut, mereka berjalan, mereka melangkah secara estafet meneruskan misi dakwah nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan amalan ad-da'wah ilallah adalah amalan yang afdal, mulia, besar, banyak pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah amalan dakwah di jalan Allah sebagai amalan yang mulia dengan kita memahami ayat yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah dalam surat Yusuf yang tadi kita sebutkan, qul hadhihi sabili, sampai dengan akhirnya, yang menunjukkan jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh seluruh orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila kita ingin melihat sejauh mana pembenaran kita mengikuti Rasul, maka ingatlah ayat tersebut. Apakah kita sudah memiliki andil di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau misal andil yang kita miliki ternyata masih belum, maka hendaklah sedari sekarang, sedari dini, untuk kemudian kita memperbaikinya. Tergugah semangat kita, motivasi kita untuk terus berdakwah di jalan Allah azza wa jalla ala basirah, di atas al-ilm, di atas al-ilmu, di atas al-hujjah wal bayan, bukan berdakwah di atas kejahilan. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan tentu perkara yang pertama kali didakwahkan oleh seseorang dan diprioritaskan oleh seseorang di dalam dakwahnya adalah berdakwah kepada perkara tauhid, kepada perkara hak Allah Azza wa Jalla yang harus ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya. Dan ini adalah metode dakwah para Nabi Allah Azza wa Jalla dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau mendakwahi umatnya, yang beliau dakwahi mereka adalah perkara tauhid. Berlanjut setelah beliau zaman Nabi Saleh dan yang setelahnya, demikian seterusnya, dakwah mereka juga sama, mengajak umatnya ke dalam perkara at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Apalagi kita melihat kenyataan yang kita lihat di zaman kita saat ini, begitu banyak praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek perdukunan, bahkan ilmu-ilmu ghaib, ramalan-ramalan bintang sedemikian aktif dijejelkan oleh orang-orang yang berupaya untuk mengotori akidah-akidah kaum muslimin dan muslimat, dipolesi sedemikian rupa, dipolesi sedemikian unik, sehingga menarik perhatian para pemuda-pemudi kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Istilah zodiak, ya kan, ini perkara yang ma'ruf, terkhusus di tengah-tengah para pemuda dan pemudi kaum muslimin. Ini zodiakmu apa? Nah, kalau zodiaknya Gemini, Scorpio, itu ada ramalan-ramalannya. Bahkan diterbitkan secara berkala, dalam bulan ini zodiak demikian akan mendapatkan demikian dan demikian. Kalau di agama Cina dikatakan sio, ya kan? Sio ini, sio itu. Nah, ada ramalan-ramalannya. Ada ramalan-ramalannya. Ini semuanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala adalah bentuk keyakinan-keyakinan yang tidak ada di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk benar-benar mengikhlaskan baik ibadahnya, akidahnya, untuk kemudian hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di pagi hari bersama dengan para sahabatnya, kemudian di pagi hari tersebut beliau melihat adanya air hujan yang menetes dari langit, tidak sebegitu deras, menunjukkan di malam harinya terjadi hujan yang membasahi permukaan bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah azza wa jalla berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman adalah mereka yang di pagi hari ini mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberikan siraman air hujan ini adalah semata-mata karunia, rahmat, dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ini orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini yang beriman kepada Allah, wa kafirun bil kaukab, dan kufur terhadap bintang-bintang yang ada. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang yang kita lihat, bintang ini dan bintang itu. maka dikatakan di dalam hadis ini fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Allah berfirman, dia adalah seorang yang kufur kepadaku dan beriman terhadap bintang-bintang yang ada di langit. Ini menunjukkan akidah Islam yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah akidah yang benar-benar murni dari noda-noda kesyirikan, baik berbentuk amalan ibadah, praktek-praktek kesyirikan, ataukah bahkan keyakinan-keyakinan yang dengan keyakinan tersebut seseorang menyandarkan sesuatu yang terjadi yang dia lihat di depannya bukan kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan riwayat yang setelahnya, ataukah dalil yang setelahnya, yaitu hadis, yaitu perkataan Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan di sini anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Mu'adz ibn Jabal adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dikenal sebagai sosok sahabat Rasul yang faqih, yang alim, bahkan terkenal sebagai ahlil qiraah al-qari, orang yang pandai di dalam membaca dan mengerti Al-Qur'anul Karim. Sehingga disebutkan di dalam riwayat al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khudzul Qur'ana min arba'." Kalian ambil Al-Qur'an dari empat orang. Menunjukkan keempat orang tersebut dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mengerti, paling faham tentang Al-Qur'anul Karim, sehingga para sahabat yang lain diminta untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibni Mas'ud, yang pertama dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua wa Ubay, dan Ubay. Kemudian yang berikutnya Mu'adz ibn Jabal, dan yang terakhir yang keempat adalah Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Sehingga syahidnya adalah Mu'adz ibn Jabal, ini termasuk dari sahabat Rasul yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau, perintahkan para sahabatnya untuk mengambil Al-Qur'an dari dirinya. Dan disebutkan di dalam hadis ini kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang yang ada di negeri tersebut kepada al-Islam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, itu terjadi pada tahun 10 Hijriyah. Ada pula yang menyebutkan terjadinya pada tahun ke-9 Hijriyah. Selepas pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, maka beliau memberikan wasiat kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan dalam riwayat tersebut, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadza, barangkali saja setelah tahun ini engkau tidak akan berjumpa denganku selama-lamanya. Wala'allaka antamurra bimasjidi wa qabri, barangkali saja ketika engkau datang di tahun yang setelahnya, yang kamu lewati adalah masjidku dan kuburanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan khabar dari Rasul Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, bahwasanya ajal beliau itu sangat dekat, hingga beliau menyebutkan kalaulah semisal Mu'adz bin Jabal kembali ke kota Madinah, beliau tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, fabaka Mu'adzun li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz ini pun menangis disebabkan karena berpisah untuk selama-lamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan disebutkan di dalam kitab At-Tarikh bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini setelah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, beliau senantiasa tinggal di negeri Yaman berdakwah, menjalankan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga datang ke khilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjabat sebagai khilafah, maka beliau pun pergi ke negeri Syam dan beliau meninggal di negeri tersebut radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini sedikit dari kisah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini akan menemui satu kaum dari ahlul kitab. Dari ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahi mereka adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang faqih, yang mengerti tentang syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis, a'lamul ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling faham mengerti tentang perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Mu'adz agar yang beliau prioritaskan di dalam dakwahnya dijadikan sebagai pertama kalinya beliau dakwahi mereka untuk kemudian menerima dakwah tersebut adalah kalimat syahadah la ilaha illallah kepada perkara tauhid, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya menyeru umatnya ke kalimat tersebut. Naam. Selama 10 tahun ya kan beliau tinggal di kota apa Mekah, terus berdakwah dan mendakwahi umatnya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaatimu dalam ajakan untuk mengikrarkan mengerti kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawatin, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, yang harus mereka tunaikan dalam setiap harinya, baik di malam harinya atau di pagi harinya. Ada 5 waktu salat yang wajib mereka tunaikan, menunjukkan ajakan salat Rasul perintahkan Mu'adz untuk mendakwahi mereka dalam perkara salat tersebut setelah mereka mengerti at-tauhid, setelah mereka faham tentang perkara at-tauhid, menunjukkan tauhid adalah seafdal-afdal amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul memerintahkan Mu'ad untuk menomorduakan ad-da'wah dalam perkara salat, menunjukkan tauhid adalah yang paling pertamanya. Fa in humma ta'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu untuk menunaikan salat, fa'alimu, maka ajarkan kepada mereka annallaha fatarada 'alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah azza wa jalla mewajibkan atas mereka shadaqah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang fakirnya. Fa in humma ta'uka lidzalik, apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara tersebut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah engkau dari harta-harta mulia yang dimiliki oleh mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya orang yang dizalimi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Sehingga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ajaran, ajakan untuk berdakwah di jalan Allah, terkhusus kepada kalimat at-tauhid. Walahuma an Salih bin Sa'ad, nanti akan kita sebutkan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kita bacakan matan selanjutnya. Walahuma an Salih bin Sa'ad, masih di dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim, dari Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Beliau berkata pada hari Khaybar. Naam. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasuluhu. Ayuhibbullaha wa rasulahu. Saya benar-benar akan memberikan bendera perang ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayh, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka di malam harinya, disebutkan dalam riwayat Salih bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di malam harinya mereka para sahabat Rasul pun saling berbincang-bincang antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan menerima pemberian bendera perang tersebut. Falamma asbahu, maka ketika datang di pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berdatangan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha, masing-masing mereka berharap, berkeinginan agar dirinya yang diberikan bendera perang tersebut. Karena Rasul di dalam hadis ini di hari yang sebelumnya menyebutkan bahwasanya bendera tersebut akan beliau berikan kepada orang yang mulia, tulus benar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan kemuliaan dirinya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya, menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mulia. Dan para sahabat Rasul karena mengerti kemuliaan orang yang disifati oleh Nabi alaihi salam, maka mereka di pagi harinya mendatangi Nabi dan berkeinginan untuk mendapatkan bendera tersebut. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka ada yang mengatakan huwa yashtaki 'ainai. Beliau dalam keadaan sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi, maka diutuslah beberapa orang untuk mendatanginya. Fa utiya bihi, sehingga dibawalah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi 'ainai, maka disebutkan dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'alahu, dan mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kesembuhan. Fa bari'a ka'allam yakun bihi waja'un, maka seketika itu kata Salim bin Sa'ad sembuh penyakit yang diderita pada kedua mata Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak terkena penyakit pada waktu yang sebelumnya. Ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfudh ala rislik." Berjalanlah secara perlahan, "hatta tanzila bisahatihim," hingga kamu mendatangi atau sampai ke daerah mereka, daerah Khaybar. "Tsumma ad'uhum ila al-Islam," kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. "Wa akhbirhum," dan kabarkanlah kepada mereka, "bima yajibu alaihi min haqqillah ta'ala fih," dalam perkara yang diwajibkan atas mereka pada hak Allah tabaraka wa ta'ala. "Fa wallahi," maka demi Allah, "la ayyahdiyaka Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu wahai Ali bin Abi Thalib, maka yang demikian lebih baik untukmu dibandingkan unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Yadukun, yakni maksudnya adalah yahudun, saling berbincang, membicarakan siapa di antara mereka yang akan mendapatkan bendera tersebut. Tayyib, ini beberapa hadis dan ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah di dalam bab da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, dan dibawakannya hadis dan ayat yang tadi kita bacakan, nampak jelas adanya hubungan dalam pembahasan yang disebutkan oleh muallif di dalam bab tersebut. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. "Hadha tartib alladhi sana'ahu al-mu'allif fi hadhihi al-abwab," susunan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di dalam kitabnya ini, di dalam beberapa bab di dalam kitabnya, "fi ghayatil munasabah," adalah sangat sesuai sekali. "Fa innahu dzakara fil abwab sabiqah wujuba tauhid wa fadlihi," karena muallif rahimahullah di bab-bab yang sebelumnya menyebutkan bab wajibnya seseorang bertauhid, kemudian setelahnya disebutkan adanya keutamaannya. "Wal hasu alaih," dan hasungan agar seseorang bertauhid, "wa ala takmilihi," dan menyempurnakan tauhid, "wa tahaqquq bihi zahiran wa batina," dan merealisasikannya baik secara zahir maupun secara batin, "wal khauf min diddihi," dan disebutkan adanya bab takut terhadap lawannya, itu kesyirikan, "fa bidzalika yakmulul 'abdu nafsahu," dengan perkara-perkara tersebut seseorang akan bisa menyempurnakan dirinya. "Tsumma dzakara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi bidda'wati ila syahadati alla ilaha illallah," kemudian di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala menyebutkan ketika seseorang yang bertauhid telah menyempurnakan dirinya dengan tauhid tersebut, maka dia dianjurkan untuk menyempurnakan orang-orang selain dirinya yaitu dengan mengajaknya terhadap kalimat syahadah alla ilaha illallah ke dalam perkara tauhid. Fa innahu la yatimmu tauhidu hatta yakmula al-'abdu jami'a maratibihi thumma yas'a fi takmili ghairihi. Ini perhatikan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka sesungguhnya kata beliau rahimahullah, tidaklah akan menjadi sempurna tauhid seorang muslim hingga dia bisa hingga hatta yakmulal abdu jami'a maratibihi, hingga seorang hamba, seorang muslim tersebut bisa menyempurnakan seluruh tingkatan-tingkatannya. Summa yas'a fi takmili ghairihi, kemudian setelahnya dia berupaya untuk menyempurnakan tauhid orang lain dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dengan demikian maka seseorang akan menjadi sempurna tauhidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dia bertauhid, membenahi tauhidnya, menyempurnakan dirinya dalam perkara tauhid, kemudian setelahnya dia berupaya untuk menyempurnakan tauhid orang-orang yang berada di sekitarnya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tariqu jami'il anbiya, dan ini adalah jalannya seluruh para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum awwalu ma yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Karena sesungguhnya seluruh para nabi-nabi tersebut, perkara yang pertama kali mereka dakwahi kaumnya adalah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dakwah seluruh para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau semisal kita ingin melihat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dakwahnya seluruh para nabi Allah adalah dakwah ke dalam perkara tauhid, antum bisa membaca surah Al-A'raf. Ketika di dalam surah tersebut Allah Azza wa Jalla menceritakan dakwah para nabi dan rasulnya. Naam. Dari Nabi Nuh alaihi salam yang beliau ajak kaumnya adalah kalimat u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dari Nabi Hud alaihi salam juga demikian, Allah khabarkan yang beliau dakwahi umatnya adalah ke perkara tersebut, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, ternyata dakwah mereka ini sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengucapkan kalimat u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingatkan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak mereka sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Sehingga bila kita melihat bekas-bekas peninggalan-peninggalan kaum-kaum yang terdahulu, disebutkan di sana ada kaum yang menyembah berhala, dilihat ternyata ada peninggalannya. Ada pula satu kaum yang menyembah api, dilihat ada peninggalannya dan yang semisalnya. Maka kita paham bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi dakwahnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bila ternyata seluruh para nabi dan rasul dakwah mereka demikian, maka kita bisa melihat ternyata ajaran tauhid adalah ajaran yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada seluruh hambanya, tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, li'annahu wahiya tariqatu sayyidihim wa imamihim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalannya pimpinannya mereka dan imamnya mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qama bihadhi da'wati azama qiyamin, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjalankan ad-da'wah ke dalam perkara tauhid ini dengan sebesar-besar pelaksanaan. Wa da'a ila sabili rabbih, dan beliau berdakwah menuju jalan Rabb-nya bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan disertai dengan adanya mau'izah, peringatan-peringatan dengan cara yang baik, wal mujadalah billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang lebih bagusnya. Mu'alif di sini rahimahullah mengingatkan kepada kita satu ayat yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-135 atau ke-125. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam agar ketika berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla melakukan dakwah tersebut dengan tiga marhalah, tiga cara. Yang pertama adalah dengan hikmah, yang kedua dengan mau'idah al-hasanah, dan yang ketiga adalah dengan al-mujadalah billati hiya ahsan. Al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, tatkala mensyarah ayat ini, beliau menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala zakara maratiba ad-da'wah wa ja'alaha thalathata aqsam. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan ad-da'wah, dan Allah menjadikannya ada tiga macam. Bihasabi halil mad'u, yang masing-masingnya itu diterapkan sesuai dengan kondisi keadaan orang yang didakwahi tersebut. Naam. Yang pertama kata beliau rahimahullah, fa innahu imma ayyakuna taliban lil haq. Yang pertama, apabila kita melihat orang yang kita dakwahi adalah orang yang mencari kebenaran, yang mencari kebenaran, taliban lil haq, naam, muhibban lahu, mencintai kebenaran, mu'thiran lahu ala ghairihi, lebih memprioritaskan kebenaran dibandingkan selainnya, naam. Maka beliau menyebutkan fahadha yud'a bil hikmah wa la yahtaju ila mau'izatin wajidal. Orang yang seperti ini cukup kita ajak dia dengan cara yang hikmah, tanpa perlu kita sebutkan mau'idhah, adanya ancaman-ancaman. Demikian pula tidak perlu kita berdebat dengannya, karena dia adalah seorang yang mencari kebenaran dan lebih memprioritaskan kebenaran dibandingkan selainnya. Sehingga cukup kita menyampaikan kepada dirinya, Allah berfirman demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka dia akan menjalankan apa yang kita sampaikan tersebut. Sekedar kita sebutkan nas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita katakan kalau semisal kamu tidak melakukannya, kamu akan demikian. Kalau semisal kamu meninggalkannya, kamu akan berbahaya, demikian dan demikian. Ada mau'idhah. Karena orang tersebut adalah seorang yang memprioritaskan kebenaran dan mencintai perkara kebenaran tersebut. Tidak pula kita berdebat dengan orang tersebut. Adapun tingkatan yang berikutnya dan yang setelahnya, insyaAllah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya. Al-Muhim, di dalam ayat ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan adanya tiga tingkatan di dalam berdakwah yang selayaknya seorang muslim memahaminya dan mengerti tingkatan-tingkatan tersebut.